satu cinta saja. Cukup saja dua kursi, jangan tambah kursi lagi di luar rumah ini. Kalau hanya makanan di meja, tak pernah engkau makan. Kalau hanya kopi